الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف حفظه الله تعالى المثال الثاني contoh yang kedua اسم الراوي الحارث بن عبد الله الأعور. Kemarin contoh pertama adalah Muslim bin Khalid Al-Zanji. Yang kedua Al-Harith. Baik. Al-Harith bin Abdullah Al-A'war. Aqwalu man addalahu, ucapan para a'immah yang memujinya, menta'dilnya. Qala Ad-Dawri عن ابن معين الحارث قال سمع من ابن مسعود وليس به بأس. الحارث telah mendengar dari Ibnu Mas'ud, yakni mendengarkan hadis dari Ibnu Mas'ud, وليس به بأس, dan tidak mengapa. Waqala Utsman Ad-Darimi an ibn Ma'in thiqah, tetap ucapannya Ibnu Ma'in thiqah. Waqala An-Nasa'i fi riwayatin anhu, yani dari Ibnu Ma'in juga, barakallahu fikum, laysa bihi ba'su. Waqala Ali bin Mujahid an Abi Janab Al-Kalbi an Ash-Sha'bi shahida 'indi thamaniyatun min at-tabi'in al-khair wal khairu minhum Suwaid bin Ghafalah wal Harith Al-Hamdani hatta 'adda thamaniyah. Syahida indi samaniyatun min at-tabi'in al-khair. Ya, ini telah dipersaksikan di sisiku 8 orang dari kalangan tabi'in kebaikan. Fal khairu minhum, kebaikan datang dari mereka. Siapa ini? Suwaid ibn Ghafalah wal Harith al-Hamdani. Baik, al-Harith bin Abdullah al-Awar. Kemudian disebutkan sampai 8 orang. Wa qala ibn Abi Dawud kan al-Harith afqahun nas, taibu ahsabun nas, wa afradun nas, ta'allama al-fara'ida min Ali. Berkata Abu Dawud, kan al-Harith afqahun nas, taib, afqahun nas, al-Harith adalah orang yang paling faqih, taib, yang paling tahu, pandai berhitung, wa afradun nas, dan paling tahu tentang ilmu faraid. Beliau belajar ilmu faraid dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa fi musnad Ahmad an Waqi' an abihi qala Habib bin Abi Thabit li Abi Ishaq hina haddatha al-Harith an Ali fil witri ya Aba Ishaq yusawi hadithuka hadha milu masjidika dhahaba. Baik, qala Habib bin Abi Thabit kepada Abu Ishaq ina haddatha al-Harith, ketika Abu Ishaq menyampaikan hadis dari al-Harith dari Ali tentang masalah witir. Kata Habib, ya Aba Ishaq yusawi hadithuka hadha mil'a masjidika dhahaba. Apakah setara hadismu ini yang kau sampaikan dari Al-Harith ini dari Ali, setarakah hadismu ini dengan sepenuh masjid ini emas? Baik. Wa qala Ibnu Abi Khaisamah, pernyataan kedatarnya, ya Abal Ha, ya Abai Ishaq yusawi hadithuka hadha min al-masjid dhahaba. Wa qala Ibnu Abi Khaisamah qila li Yahya yuhtajju bil Harith faqala ma zala al muhaddithuna yaqbaluna hadithahu. Berkata Ibnu Abi Khaisamah qila li Yahya, Yahya bin Ma'in, yuhtajju bil Harith, apakah Harith bisa dijadikan hujjah, bisa diterima hadisnya maksudnya. Faqala ma zala al muhaddithuna yaqbaluna hadithahu. Berkata Yahya, masih tetap terus para ahli hadis menerima hadisnya, hadisnya Al-Harith bin Abdullah Al-Awar. Waqala Ahmad bin Salih al-Misri al-Harith al-A'war thiqah. Berkata Ahmad bin Salih al-Misri al-Harith al-A'war, ini thiqah, terpercaya. Ma ahfadahu wa ma ahsana ma rawa'an Ali wa athna alaihi. Baik, begitu hebatnya dia hafalannya dan betapa bagusnya apa yang diriwayatkan dari Ali, dan dia memujinya, yakni Ahmad bin Salih al-Misri. Wa an Syabi qala laqad ra'aytu al-Hasan ibn wal-Husain yas'alan al-Harith al-A'war an hadits Ali. Berkata Imam Syabi, sungguh aku melihat Al-Hasan dan Husain bertanya kepada Al-Harith al-A'war tentang hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ini ucapan para imam yang memuji Al-Harith bin Abdullah al-A'war. Aqwalu man jarrahahu. Ucapan para imam yang menjelekkannya, menjarahnya. Qala Syabi haddatsani Al-Harith al-A'war al-Hamdani wa kana kadzdzaba. Berkata Imam Syabi, disampaikan kepadaku oleh Al-Harith al-A'war al-Hamdani, dan dia pendusta. Wa Ibrahim an-Nakhai anna Al-Harith tuhima, bahwa Al-Harith ini dituduh pendusta. Wa Nabi Ishaq za'ama Al-Harith al-A'war wa kana kadzdzaba. Al-Harith al-A'war ini menyangka demikian dan demikian, dan dia sebagai pendusta. Wa Jarir kana Al-Harith al-A'war zaifan, dan Al-Harith al-A'war ini zaif, yakni palsu, barakallahu fik, bukan asli. Wa qala Abu Bakar bin Ayyash lam yakul Al-Harith bi ardahum kada ghayruhu arda minhu. Berkata Abu Bakar bin Ayyash, lam yakul Al-Harith bi ardahum, Al-Harith bukanlah orang yang paling dipuji, paling diridhai selain dari Al-Harith. Lebih diridhai oleh para ulama. Wa kanu yaquluna innahu sahibu kutubin kadzdzab. Maka sebagian ulama mengatakan dia adalah sahibu kutub, dia memiliki kitab tapi dia pendusta. Wa qala Sufyan, kunna na'rifu fadla hadithi 'Asim bin Damrah 'ala hadithil Harith. Berkata Sufyan, kunna na'rifu fadla hadithi 'Asim bin Damrah 'ala hadithil Harith. Kami mengetahui keutamaan hadisnya 'Asim bin Damrah di atas hadisnya Al-Harith, yakni Harith bin Abdullah al-A'war masih di bawah. Wa qala Amr bin Ali, kana Yahya wa Abdurrahman la yuhadditsani an Abi Ishaq an al-Harith an Ali. Berkata Amr bin Ali bahwa Yahya bin Ma'in dan Abdurrahman la yuhadditsani an Abi Ishaq an al-Harith. Dia tidak menerima hadisnya Abi Ishaq dari al-Harith dari Ali. Wa kana Yahya yuhadditsu an al-Harith min haitsu Abi min hadits Abi Ishaq. Dan Yahya menyampaikan hadis dari Al-Harith min hadits Abi Ishaq an Abdullah bin Murrah, dari Abdullah bin Murrah an Al-Harith wa min hadits Syabi, dan dari hadits Asy-Syabi. Wa qala Bundar, akhadha Yahya wa Abdurrahman al-ilma min yadi fa daraba ala nahwi 40 haditsan min hadits Al-Harith an Ali. Akhadha Yahya wa Abdurrahman al-ilma min yadi. Tayyib. Berkata Bundar, Yahya dan Abdurrahman mengambil ilmu dari aku. Fadaraba ala nahwi 40 hadisan. Kemudian dia meninggalkan sekitar 40 hadis dari hadis Al-Harith dari Ali. Wa qala Ibrahim bin Ya'qub al-Jawzajani sa'altu Ali ibn al-Madini an 'Asim wal Harith. An 'Asim wal Harith. Aku bertanya kepada Ali ibn al-Madini tentang 'Asim dan Al-Harith. Faqala ya Aba Ishaq, mithluka yas'alu anda Al-Harith kadzdzab. Wa Aba Ishaq, seperti engkau ini masih bertanya tentang mereka ini, Al-Harith kadzdzab, pendusta dia. Wa qala Abu Khaythamah Al-Harith al-A'war kadzdzab. Berkata Abu Khaythamah Al-Harith al-A'war kadzdzab. Wa qala Ibn Ma'in dha'if. Wa qala Abu Zur'ah la yuhtaju bi hadithihi. Wa qala Abu Hatim laysa bi qawi wala mimman yuhtaju bi hadithihi. Tidaklah dia kuat dan tidak pula dia termasuk orang-orang yang diterima hadisnya. Wa qala Nasa'i laysa bil qawi. Wa qala Ibn Sa'ad kana lahu qawlu su wa huwa dha'ifun fi riwayatihi. Dia memiliki ucapan atau pendapat yang jelek dan dia memiliki kelemahan pada riwayatannya. Sudah kita lihat barakallahu fikum yang memuji dan yang mencela. At-tarjih bainal aqwal, bagaimana kita menterjih? Membuat kesimpulan di antara ucapan para ulama ini. Barakallahu fikum. Qultu amma ma warada an Ibnu Ma'in min tawthiqihi, aku katakan adapun dari ucapan al-Imam Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in, tentang tauhid, bahwa dia memuji Al-Harith bin Abdullah Al-Awar, faqad warada anhu aidan annahu dha'afahu. Ya, kita sudah lewati tadi barakallahu fikum. Baik. Di riwayatan yang lain dia juga melemahkannya. Satu riwayat dia memuji, riwayat yang lain dia melemahkannya. Kama warada fi aqwali mujrihihi fa hadha dalu ala annahu atlaqa at-tawthiqa bi ma'na al-'adalah. Baik. Diriwayatkan pelemahan dia bersama dengan para ulama yang melemahkannya. Ini menunjukkan bahwa ketika beliau memujinya, dia memujinya dengan secara umum, bi ma'na al-'adalah. Di mana al-adalah, yakni kesolehannya, keimanannya, barakallahu fikum, bukan dari sisi hafalannya. Aw annahu wasaqahu awwalan thumma dhahara lahu min sabri riwayatihi ma yadullu ala halihi fa atlaqa fihi al-jarh. Atau mungkin Ibnu Ma'in awalnya memuji, kemudian nampak setelah dia mempelajari hadis-hadisnya ternyata tidaklah seperti itu, sehingga dia mencelanya. Wa in kana hadzal ihtimalu ba'ida, walaupun ini kemungkinan ini sangat jauh. Walau sallamna annahu qad atlaqa hadzal wasa yaqsudu bihi al-adala wadh-dhabta jami'an la raddahu qawlu Utsman ad-Darimi laysa yutabi'u Ibnu Ma'in ala hadza. Laysa yutabi'u Ibnu Ma'in ala hadza. Walau sallamna annahu qad atlaqa hadzal wasf, anggaplah seandainya kita terima bahwa Ibnu Ma'in mengucapkan ucapan ini, yakni memujinya dengan tujuan adalah wadhabt, langsung sekaligus, memang orang terpercaya dari amanahnya sekaligus hafalannya jami'an, la raddahu qaulu Utsman, maka dia akan ditolak atau dibantah oleh ucapannya Utsman ad-Darimi laysa yutabi'u Ibnu Ma'in ala hadza. Ucapannya Ibnu Ma'in memuji Al-Harith Ibnu Abdullah Al-Awar ini tidak boleh diikuti, karena aktsara ahli al-ilmi ala dha'fihi, karena semua atau kebanyakan para ulama menganggap Al-Harith ini lemah. Bal wawahatib bal wawahaihi kama marra min khilali aqwalihim al-madhkura fi dhalika. Barakallahu fikum. Melemahkannya dari sebagaimana telah kita lewati dari ucapan para ulama tentang jarh untuk Al-Harith. Wa ma maruya an Abi Janab Al-Kalbi An-Sya'bi, adapun yang diriwayatkan dari Abi Janab Al-Kalbi dari Imam Syafi'i, qala syahida indi samaniyah fa ma'lulun bi dha'fi Abi Janab Al-Kalbi. Barakallahu fikum. Ini ma'lul, asar ini dari Imam Syafi'i ma'lul, ada kelemahannya. Siapa? Bidha'fi Abi Janab Al-Kalbi. Abu Janab Al-Kalbi sendiri lemah. Baik. Wa Ali bin Mujahid rawihi an Abi Janab. Ali bin Mujahid yang meriwayatkan dari Abi Janab, matrukun. Satu matruk, satu apa? Dhaif kama fit taqrib. Bal huwa mausufun bil kadhibi wal wada', bahkan dia disifati dengan al-kadhib wal wada', pendusta dan pemalsu hadis. Barakallahu fikum. Jadi riwayatan dari Imam Syafi'i memuji Al-Harith ini tidaklah benar, tidak bisa diterima, karena asar dari Imam Syafi'i tidaklah sahih. Wa amma qawlun Abi Dawud kana Al-Harith afqahun nas fala yu'addu ta'dila wa la yuhtaju bihi ala tawthiqi. Tidak bisa, ini kan dicerita dalam sisi fikihnya, bukan dari hafalannya. Fala yu'addu ta'dila, maka pujian itu tidaklah dianggap ta'dil dan tidak bisa dijadikan hujah dalam pemujian terhadapnya. وما ما روي عن الشعب أنه قال لقد رأيت الحسن والحسين يسألان الحارث الأعور عن حديث علي. Adapun riwayat dari Syabi bahwa aku melihat Al-Hasan dan Husain bertanya kepada Al-Haris Al-Awar tentang hadis Ali. Ini juga bukan apa. Hujjah bahadal khabaru rawahu Ibnu Sa'ad fi At-Tawaqat At-Tabatul Al-Misriya qala akhbarana Al-Fadl Ibn Dukain qala haddathana Syarik an Jabir an Amir bihi. Warawahu Ibnu Abi Hatim fi Al-Jarh wa At-Ta'dil qala haddathana Abi. Yani riwayatan bahwa Al-Hasan Hussein bertanya kepada Al-Harith Al-A'war tentang hadis Ali. Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Al-Jarh wa At-Ta'dil qala haddathana Abi qala haddathana Abu Nu'aim qala haddathana Syarik an Jabir an Amir bihi. Warawahu Abdullah bin Al-Imam Ahmad fi Al-Ilal qala haddathani Abi qala haddathana Aswad ابن عامر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر فذكره ورواه ابن شاهين في تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فذكره بإسناده ومتنه قلت شريك سيء الحفظ شريك سيء الحفظ راوي أثر إني بارك الله فيكم تواليت aku katakan Syarik Sayyul Hifdi wa syekhuhu huwa Jabir bin Yazid Al-Ju'fi Al-Rafidhi Al-Khabith. Barakallahu fikum. Dan gurunya Syarik ini Jabir bin Yazid Al-Ju'fi. Orangnya Rafidhi, memiliki pemahaman Rafd Al-Khabith, jelek. Wa huwa kadzabun muttahabun fi riwayatihi. Dia pendusta dan tertuduh dalam riwayatannya. Fala yustab'adu ayyakuna hadzal khabaru mawdu'a. Baik, maka tidak jauh kemungkinan untuk dikatakan bahwa kabar ini adalah palsu, bahwa Al-Hasan Hussein bertanya kepada Al-Haris bin Abdullah Al-A'war. Barakallahu fiikum. Wa ma qala an-Nasa'i, adapun ucapan al-Imam an-Nasa'i rahimahullah fi riwayatin anhu laysa bihi ba'sun, fa hadzal qawlu mukhtasun bil adalah. Ucapannya al-Imam an-Nasa'i kalau dia mengatakan laysa bihi ba'sun, ini arahnya ke masalah adalahnya, kesolehannya, ketakwaannya, ibadahnya. La bidhabti wala raib. Bukan masalah hafalannya, bukan masalah kekuatan ingatannya. Lianahu wasafahu fi kitabihi al-matrukin bi laysa bil qawi. Karena di dalam kitabnya barakallahu fikum beliau menyifatinya justru dengan laysa bil qawi. Dalam kitabnya al-matrukin, orang-orang yang ditinggalkan hadisnya. Wa hadha al-fasl mutaalliqun bil dhabt. Sementara laysa bil qawi itu adalah sifat yang berhubungan dengan dhabt, kekuatan hafalan. Wa illa fal qawlu bi tad'ifihi mutaakhirun 'anil qawli bi tawthiqihi. Dan juga ucapan dari beliau bahwa melemahkan Al-Harith ini belakangan anil qawli bi tawthiqihi. Di awal-awal dia memujinya, belakangan dia mencelanya. Anil qawli bi tawthiqihi fihi ziyadatu ilmin. Karena ucapan yang mengatakan bahwa dia lemah, ada padanya ziyadatu ilm, ada tambahan ilmu. La ta'ti illa bil wukufi ala jadidin min halihi. Tidak akan bisa dia memberikan kesimpulan bahwa lemah kecuali setelah dia mengetahui perkara-perkara yang baru dari keadaannya. Baru setelah itu dia mengatakan lemah. Aw bisabri riwayatin ukhra ma'lulah lam yakib 'alaiha inda ta'dilihi. Atau dengan meneliti hadis-hadis riwayatan-riwayatannya yang lain, dia ma'lulah yang lemah, lam yakib 'alaiha inda ta'dilihi, yang dia tidak atau dia belum temui ketika dia memujinya. Wa yakunul hamlu fiha 'alaihi. Wa yakunul hamlu fiha 'alaihi. Yang menjadi tekanannya orang ini. Barakallahu fiikum. Kita cukupkan dulu sampai sini, barakallahu fiikum. Intinya Al-Harith bin Abdullah Al-A'war ini yang lemah, barakallahu fiikum. Masih ada keterangan dari penulis tentang orang ini dari para a'immah. Tayyibillahuna subhanakum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.